sangat cantik, bikin hatiku tergoda. Oh selamat, gadisku di Samarinda. Sifatmu yang peramah tak dapatlah aku lupa. Apa hendak dikata, rupanya nasib sudah. Sedang ku sayang-sayangnya, kita jadi berpisah. Oh salamat, kuatkanlah hatimu. Semoga lain kali kita dapat jumpa lagi. Sedangku sayang-sayangnya, kita jadi berpisah. Oh selamat, kuatkanlah hatimu. Semoga lain kali kita dapat.